ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يقول الرب جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كما سنتي كتاب الشكر kepada الله تسليم نعمتنا diikuti dengan salawat dan salam kepada Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan akhbar tabi'in, dan semoga Allah jalla ala senantiasa memberikan kita as-sabab wal istiqamah di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Jemaah sekalian cintai, yang ketiga saya mohon maaf atas keterlambatan, macetnya kelewatan sekali. Yang berangkat 9:30, hampir kurang luar biasa. Dari mana kali ini? Tentang ini mau bangun masjid katanya ya. Allahu Akbar. Baik, jemaah sekalian cintai dan Allah SWT, Nabi pesan untuk membahas seputar sedekah atau infak. Ya, yang namanya pembangunan sarana ibadah seperti masjid adalah sangat erat kaitannya dengan masalah sedekah atau infak. Ya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebagai bentuk risalah yang saya kirim kepada hamba-hamba Allah yang diberikan terutama, walaupun tidak harus orang kaya pun bisa juga untuk berpartisipasi sebenarnya, tapi lebih khusus lagi saya tunjukkan risalah ini untuk awal mukaddimah bagi mereka yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Tabaraka wa Taala, agar menyisihkan sebagian dari harta yang Allah karuniakan, Allah kasihkan kepada dia untuk membangun rumah dia yang bersifat abadi di surga. Karena sungguh Rasulul Karim tercinta sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Utsman bin Affan, dan hadis ini muttafaq alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man bana lillahi baitan yabtaghi ay masjidan yabtaghi bihi wajha Allah, bana Allahu lahu baitan fil jannah. Rasul bersabda alaihi salawatu rabbina wa salam, barang siapa yang membangunkan bagi Allah rumah di dunia berupa masjid, tempat orang-orang sujud kepada Allah jalla wa ala, yang dia bangun masjid tersebut, yang tari bihi wajah Allah, yang dia cari, yang diinginkan adalah bukan sum'ah, bukan riya, bukan ta'ajjub, bukan takabur dan yang lainnya, tidak. Tapi semata-mata dia bangun rumah Allah, masjid tersebut, yang tari bihi wajah Allah. Yang dia cari adalah apa? Wajah Allah, ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. maka apa balasannya jemaah yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini enggak main-main, ya. Ini bushra, kabar gembira dari Rasulullah SAW, as-sadiqul masduq alladhi la yaqtu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, beliau SAW tidaklah berbicara kecuali dengan wahyu dari langit, dari Allah Jalla wa Ala. Apa kata beliau? Maka Allah akan bangunkan buat dia baitan fil jannah. Allah akan bangunkan buat dia rumah istana di dalam surga. Sebenarnya enggak usah panjang lebar ngomong masalah ini, cukup satu hadis ini sebagai apa? Ya. Sebagai apa? Sebagai motivasi bagi kita untuk apa? Untuk menyisihkan sebagian daripada harta kita untuk membangun tempat sujudnya manusia kepada Allah Jalla wa Ala, yaitu masjid. Karena masjid itu isim makan, ya, tempat sujud. Ya. Dan dalam hadis yang lain yang insyaallah mungkin pernah dengar juga, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalan Abdullah bin dari jalan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai saudara-saudara saya yang merindukan adanya masjid untuk ahli sunnah, ya, khusus punyanya mereka, besar, ya, luas, sehingga bisa kita apa? Pelajari di dalamnya tauhid, kita pelajari di dalamnya sunnah Nabi SAW, kita hidupkan sunnah-sunnah yang dimatikan oleh, ya, banyaknya manusia. Maka apa? Saya bawakan kabar gembira buat anda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah SAW juga bersabda, man bana lillahi masjidan walau, ya, ha? Kata Rasulullah SAW, man bana lillahi masjidan walau, ya, kamishafi ay kamihasi, ya, qitatin ay qatatin, banallahu lahu baitan fil jannah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang membangunkan bagi Allah, yaitu masjid, rumah, ya, Allah Subhanahu wa taala itu masjid, walau, ya, qadra mahasi qatatin, walaupun yang besarnya adalah sebesar sarang burung. Masyaallah, kok dibahasakan sebesar sarang burung? Emang ada masjid segede sarang burung? Om saya saja jamaah itu enggak cukup di situ sebesar sarang burung. Tapi ini lisan Nabi yang ngomong. Kamabhasi ay kamibhasi qata'at. Ya. Barang siapa yang membangunkan buat Allah rumah atau masjid walaupun ukurannya seperti apa? Ukurannya seperti sarang burung yang cukup buat telurnya doang, buat nyimpan telurnya doang saking kecilnya. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah pasti pakai fi'il madhi di sini. Banallah. Allah pasti bangunkan buat dia apa? Baitan fil jannah. Rumah di dalam syurga. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz, mana ada masjid segede burung, sarang burung? Tidak ada di sini. Apa yang dimaksud oleh para ulama? Bahwa apa? Hendaknya apa? Hendaknya semua kaum muslimin itu berpartisipasi untuk apa? Atau muslimat berpartisipasi untuk apa? Untuk pembangunan masjid tersebut, walau dengan sekecil apa? Apapun. Ibaratnya apa? Satu orang hanya bisa bawa satu biji batu bata. Wallahi dia telah apa? Dapat janji Rasulullah SAW bahwa Allah bangunkan bagi dia rumah di surga. Jadi kata para ulama ketika mengomentari Allah apa, siapa yang membangunkan untuk Allah masjid walaupun sebesar apa? Sebesar sarang burung, maka apa? Seukuran sarang burung Allah bangunkan buat dia di surga, rumah. Ya. Apa maksudnya kata para ulama? Bahwa apa? Walaupun masing-masing orang dari antara kaum muslimin muslimat hanya bisa mendatangkan walau apa? Walau satu biji batu bata ibaratnya, atau hanya menyumbangkan ya hanya satu mud semen ibaratnya, maka apa? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan bagi dia apa? Rumah di dalam surga jelas kelas kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan kaidah al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya apa? Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kita bangunin buat Allah, ya Allah juga akan bangunin buat kita. Ya? Ya. Dan Allah berfirman, "Wa al-jaza'ul ihsan illa ihsan." Bukankah balasan perbuatan baik itu ya perbuatan baik yang semisalnya? Ya, kita berbuat baik untuk Allah, menolong agama Allah, membangun rumah untuk Allah akan, ya, timbal balik kepada kita dengan yang lebih baik. yaitu dengan Allah bangunkan rumah di surga. Ana mau tanya antum, ya. Ana mau sampaikan kepada antum bahwa ketika kita menyiapkan rumah, ya, menyiapkan masjid, membangun masjid untuk kaum muslimin, ini berarti apa? Dari manusia untuk manusia ibaratnya kan? Kita bangun masjid antum dari manusia untuk apa? Manusia. Menservis apa? Manusia. Agar bisa tenang beribadah, enak pakai AC pula dan seterusnya. Luar biasa. Tapi masya Allah, ketika ini dari khaluk untuk khaluk, dari makhluk untuk makhluk. Bagaimana kalau dari khaluk untuk makhluk? Bagaimana kalau yang mempersiapkan itu adalah apa? Khaliq untuk makhluk. Ini mempersiapkan rumah oleh seorang makhluk untuk makhluk yang lain. Bagaimana kalau seandainya yang mempersiapkan rumah itu adalah khaliq untuk makhluknya? Kira-kira bisa dibayangkan? Niscaya akan lebih baik, lebih indah, lebih luas, lebih elok, ya, yang Allah akan persiapkan di masa kalian yang dicintai dengan Allah SWT. Dan untuk mengetuk hati antum sekalian di masa kalian cintai, dan anak yakin di sini sebenarnya sekere apapun kita, insya Allah ada saja yang bisa kita apa, ya, partisipasi untuknya, ya, partisipasi untuknya. Saya mau kasih satu cerita nanti, mudah-mudahan bermanfaat. Hatta sekecil itu, masya Allah, luar biasa, sampai malaikat turun loh gara-gara seorang wanita tua. Nanti saya ceritakan. Jadi jemaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala, saya kasih gambaran dan ini cara saya untuk mengetuk pintu hati antum semua dan pintu hati kita semua. Bahwa apa? Antum bisa bayangkan enggak? Setelah masjid itu jadi, kaum muslimin berbondong-bondong masuk ke dalamnya. Dan ana yakin bahwa enggak ada masjid, apalagi di negeri kita insyaallah, ya, enggak ada masjid yang dibangun kemudian kosong sama sekali, enggak ada isinya. Enggak ada satu orang pun yang sholat di situ. Ada yang pernah antum lihat? Walaupun 1-2 ya muadzinnya, ya imamnya, ya makmum, yang penting ada saja yang sholat walaupun satu orang. Paham? Enggak akan ada masjid yang kosong kalau kita bangun masjid tersebut insyaallah. Antum bisa bayangkan? Nah, sebaliknya kalau seandainya yang masuk ke masjid itu berbondong-bondong manusia datang, ta'lim di situ, tilawatul Quran di situ, berzikir di situ, ya, sholat di situ dan seterusnya, antum bisa bayangkan enggak? Selama ada orang sujud di masjid yang antum bangun, yang antum partisipasi, walaupun satu semen, walaupun hanya satu truk pasir atau gimana, ada subhanallah. Seumur-umur ada orang sholat, ibadah di situ, baca Quran di situ. Amal ibadah yang dilakukan oleh semua orang yang ibadah dalam masjid itu pindah ke mizan hasanat antum, pindah ke timbangan amalan antum, memberatkan timbangan antum. Kalau seandainya kita berpikir seperti ini, insya Allah akan termotivasi. Insya Allah, saya nggak mau kalah, ya. Walaupun tidak sendirian saya bangun, saya akan berusaha untuk apa, ya? Apa? Untuk menginfakkan yang lebih dibandingkan orang lain. Dan ini tidak masalah. Ini yang disebut dengan istibaqun fil khairat yang Allah anjurkan fastabiqul khairat. Ya. Itu bisa dibayangkan, jemaah sekalian, berapa pahala yang akan diraup oleh diri kita, orang tua kita, dan terus anak cucu kita dan seterusnya ketika apa? Ketika di masjid itu ramai dan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Apatah lagi masjid tersebut adalah masjid yang suci, nanti bersih, safi dan segala macam bentuk ritual peribadatan yang tidak ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita kan mikir-mikir kalau untuk bersedekah atau menginfakkan harta, oh tapi masjidnya buat acara ini, acara itu yang enggak ada sunnahnya. Kadang mikir-mikir. Nah, sekarang Allah kasih kesempatan, ya, untuk kita salurkan sebagian dari harta yang, ya, yang Allah rezekikan kepada kita. Yang ini jelas-jelas, ya, insyaallah di dalamnya kita akan hidupkan tauhid, kita akan hidupkan sunnatul nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sekarang, adakah kita mau masuk? Adakah kita mau partisipasi? Nah, itu jemaah sekalian. Semuanya sudah tahu kan, insya Allah rencana kita bangun masjid di sini sudah tahu ya, insya Allah, ya, sudah tahu ya semuanya, ya. Kesempatan untuk kita berpartisipasi jemaah sekalian, untuk sama-sama mengejar sebuah istana yang Allah siapkan di dalam surganya dengan kita partisipasi membangun rumah Allah tabaraka wa taala. Biar antum enggak ngipas-ngipas lagi kayak gini. Ibu-ibu apalagi itu kan. ya, rata-rata bawa kipas kan ngajinya. Insya Allah nanti AC semua, insya Allah masjidnya nggak ada kipas-kipasan. Tapi kadang muskilahnya kalau AC ya itu baru alhamdulillah sudah. Jadi AC dia ngelanjut, tapi baru di rumah pakai AC masjid berlanjut lagi pakai AC, bawaannya ngantuk. Tapi kalau panas-panas kayak gini insya Allah nggak ada yang ngantuk, kan semuanya repot kipas masak. Gak mungkin lah. Ya. Masya Allah. Ada masalah, ada lebih ada kurangnya. Ayo, nggak terserah nanti dipakai AC panas-panas itu kurang. Yang penting ada dulu masjidnya itu penting. Oke, okay. Ya itu. Kemudian yang Rasulullah ceritakan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk ya motivasi buat kita semua bahwa ketahuilah yang namanya membangun masjid itu amalnya para. Amalnya siapa? Yang namanya membangun masjid itu amalannya para nabi. Ya tidak. Jadi tidak main-main antum partisipasi bangun masjid ini, antum sedang meniti jejaknya para nabi. Adat atau kebiasaan atau amalnya para nabi di antara amal-amal mereka yang besar itu adalah masyru' binal masjid. Dia itu apa? Ya, proyek bangun masjid. Antum kan tahu semua siapa yang bangun masjidil haram pertama kali. Rumah Allah Ka'bah. Siapa yang bangun pertama kali? Inna awwala baiti wudi'a lin-nas alladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil 'alam. Siapa yang bangun yang pertama kali? Ya? Siapa yang bangun? Wa idh yarfa'u Ibrahimu qawa'ida minal bait wa Isma'il. Siapa yang bangun? Nabi bukan Ibrahim. Ismail putranya Nabi bukan. Masya Allah, ini kerjaannya para Nabi loh jemaah. Kenapa kita enggak bangga meniti jejak para Nabi? Bangun rumah untuk Allah. Hah? Bangun rumah untuk Allah. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam berserta anaknya setelah selesai bangun, alhamdulillah syukur sudah jadi rumah Allah. Mereka berdoa setelah itu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami ini ya Allah, bangun masjid ini ya Allah, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha Sami, Maha Mendengar dan Maha Alim, Maha Mengetahui, mengetahui. Ya. Nabi kita SAW pertama kali ya sebelum masuk ke Madinah dibangun apa dulu di Quba? Mall. Apa dibangun di Quba? Sampai ke Madinah juga yang pertama kali di benak beliau apa? Mana ya istriku yang 9 tinggal mana bangunnya? Gitu? Lah masjid ya, masjid ya ukti. Yang ada di benak Rasul pertama kali di mana Allah kita sujudi, di mana Allah kita sembah. Itu yang dipikir oleh Rasulullah. Ya? Maka pertama kali yang beliau ajak ketika Nabi kita sampai di Madinah adalah membangun masjid. Masjidil Nabawi yang sekarang sudah jadi Masya Allah begitu besarnya, begitu luasnya, luar biasa. Muhammad Fatih dulu ketika dia menaklukkan Konstantinia, Konstantin, apa yang dia mulai dulu? Bangun mall segede-gedenya, pasar sebesar-besarnya, gitu? Lah. Hah? Yang dibangun pertama kali apa jemaah? Muhammad Fatih, dan dinamakan masjidnya Masjid Muhammad Fatih sampai detik ini namanya di Konstantinopel itu sampai detik ini namanya apa? Masjid Muhammad Fatih. Khalid bin Walid ketika dia menaklukkan Hims, apa yang dipikirkan pertama kali? Masjid, dia bangun masjid sampai detik ini namanya Masjid Khalid bin Walid. Adakah kaum muslimin zaman sekarang mikir kayak gitu? Ya. Yang sebelah cerita itu langsung apa? Bahkan saya ingat di Turki itu, di Turki, Turki ya, yang rajanya sekarang Erdogan, subhanallah. Ya. Di Turki itu ada sebuah masjid, ya, yang dinamakan, ya, Masjid Ka'ani Akaltu. Yang paham bahasa Arab lucu banget sih namanya. Masjid Ka'ani Akaltu, bahasa Arab toh. Masjid Ka'ani Akaltu namanya. Sampai sekarang lucu namanya. Apa artinya Ka'ani Akaltu yang paham bahasa Arab? Apa artinya? Ka'ani Akaltu. Hah? Hah? Ustaz itu mana? Mana? Saya jangan bahasa Arab. Ayo unjuk, unjuk kaki. Mana? Jangan malu-malu. Saya jangan bahasa Arab. Kaani akaltu. Apa artinya? Ayolah partisipasi sebelum bangun masjid, partisipasi sekarang. Apa artinya kaani akaltu? Hah? Ah, jazakallah khair. Seolah-olah saya makan. Apa ceritanya kok masjid ini kok lucu banget apa namanya? Masjid seolah-olah saya makan. Loh, kok ada masjid kayak gitu? Ada sampai detik ini di Turki. Apa ceritanya? Masya Allah, orang ini luar biasa, seorang muslim. Ustaznya ngumpet. Seorang muslim di Turki tersebut dari dulu Masya Allah ketika dia mendengar hadis-hadis dari Nabi, janji-janji bakal bergembira tentang orang yang bangun masjid dari Rasulullah, ya, maka apa? Timbul keinginan keras dalam hatinya untuk apa? Azam kuat dalam hatinya untuk membangun rumah Allah. Tapi apa hendak dikata, saya orang miskin, kere, ibaratnya apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya bisa membangun rumah untuk Allah, masjid untuk Allah, walaupun sederhana itu? Mana caranya? Saya orang miskin, tapi saya ingin dibangunkan rumah untuk apa oleh Allah di surga. Gimana caranya? Akhirnya apa jemaah sekalian, tadi sudah ya, apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang betul-betul sungguh-sungguh niat benar, Allah akan tunjukkan insyaallah jalannya. Ada saja jalannya. Apa jalannya dia? Setiap kali dia punya duit untuk makan ibaratnya, maka apa yang sudah dicintai? Maksudnya yang lebih dari apa? Yang lebih dari kebutuhan pokok dia. Dia dapat duit, ingin beli ini, aduh. Ingin beli makanan enak, aduh, tahan diri dulu. Kalau kita kan sekarang semua makanan enak se-Jakarta antum udah rasain insyaallah. Ya kan? Kalau dia ini luar biasa karena ingin dibangunkan istana di surga. Maka apa? Yang lebih dari kebutuhan dia dan keluarga dia, dia ingin makan, enak banget kelihatannya. Saya pengen banget makan kebuli atau dikibuli atau apalah namanya, terserah gitu kan. Pengen banget makan ini. Tapi apa? Sudah. Duitnya tuh dia apa? Dimasukkan ke dalam celengan dia ibaratnya. Apa bahasa kita sekarang ya? Celengan ya. Dimasukkan ke tabungan dia ibaratnya, ke celengannya. Dimasukkan. Apa? Ketika dia enggak apa namanya, ketika dia masukkan duit yang untuk beli kebuli atau beli makanan yang enak tersebut, ya, enggak jadi dia apa namanya beli dengannya, kemudian dia apa? Dia masukkan untuk niat bangun rumah Allah jalla wa'ala, ngumpul-ngumpul untuk bangun rumah Allah subhanahu wa taala. Maka ketika dia masukkan duit itu ke dalam celengannya, dia katakan, "Sudahlah, kami akal itu." Paham enggak maksudnya? Anggap saja saya sudah makan. Anggap saja kebuli itu sudah masuk di perut saya. Kan enaknya cuma di sini doang, nggak masuk perut berdoa gitu kan, mau apa? Paham nggak maksudnya? Masya Allah. Jadi setiap kali dia ingin beli sesuatu yang enak, lebih dari kebutuhan keluarga dia dan seterusnya, pengen ah, tapi ah, mau bangun rumah Allah, mau istana di surga, dimasukin ke celengan. Sudahlah, kaani akal itu. Anggap saja aku udah makan yang enak. Masya Allah. Sanawat adidah, sampai bertahun-tahun dia begitu. Ternyata Masya Allah tabungannya sudah bisa untuk membangun satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Bangun. Dia dari tukang bahan cuma bangun. Jadi satu masjid Allah jalla ala. Masjid kaani akaltu. Masjid seolah-olah saya sudah makan. Anggap saja sudah makan. Luar biasa. Itu jelas itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah, ya, akramani wa akramakumullah, di dalam kita membangun rumah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disinyalir tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Utsman bin Affan yang muttafaq alaih, man bana lillahi baitan bana Allah yabtaghi bihi wajha Allah. Ya, banallahu lahu baitan fil jannah. Ada satu hal yang perlu saya sinyalir dulu sebelum kita lanjut lebih jauh, sampai masuk ke masalah sedekah dan seterusnya, infak dan seterusnya. Apa itu? Sebuah kisah berkaitan dengan sabda Rasul yang mengatakan dia bangun masjid itu yabtaghi bihi wajha Allah. Dia mencari dengan bangun masjid itu mencari wajah Allah. Maksudnya ikhlas. Ya, semata-mata karena wajah Allah tabarakata. Enggak ingin apa? Oh, supaya nanti saya terkenal. Siapa yang bangun masjid? Oh, satu orang loh donaturnya. Siap? Enggak. betul-betul ikhlas billah, bukan riaan wa sum'atan ya apa na ujuban, tidak, tapi betul-betul lillah tabaraka wa ta'ala. Saya mau bawakan kisah yang saya tadi janjikan sedikit saja, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, menunjukkan sekecil apapun juga partisipasi kita untuk rumah Allah, Allah akan apa? Allah akan berikan ganjaran yang jemaah cintai. Kisah seorang nenek-nenek tua ya, yang malaikat sampai turun karena dia, perbuatan dia, kebaikan dia, walaupun kelihatannya sepele. Ada seorang ya, orang dehef kalau bahasa kita ya, zaman dahulu. Itu apa? Mau bangun masjid karena duitnya udah pusing naruhnya di mana ibaratnya. Maka apa? Dia mau membangun masjid besar. Ya. Proyek bangunan masjid, pembangunan masjid gitu kan, besar, luar biasa. Kemudian apa? Dia bikin aturan, dibilang pada pekerja-pekerjanya, dikatakan apa? Tolong tampangkan pengumuman bahwa masjid ini hanya dibangun oleh Fulan ibnu Fulan tok. Maksudnya apa? Donaturnya cuma satu tok, satu orang tok. Ya. Bikin pengumuman seperti itu, menunjukkan bahwa masjid ini tidak menerima sumbangan walaupun satu biji batu bata enggak terima. Hanya satu orang saja yang kafil. Paham ini? Ada sesuatu dengan niatnya gitu kan. Walaupun secara hukum boleh enggak seperti ini? Ya boleh-boleh saja, mubah-mubah saja. Ya. Walaupun nanti kita anjurkan agar dia menjaga niatnya. Ya, menjaga niatnya. Dalam hukum sih enggak masalah gitu kan. Mubah-mubah saja masjid. Satu masjid ya, itu apa? Mewah besar misalnya, itu hanya dibangun oleh satu orang, boleh-boleh saja. Tapi ini jadi pelajaran kisah ini buat kita bahwa orang ini bangun masjid karena ada indikasi lain, ingin riaan, sum'ah, ingin dikenal, pesohor, populer, seterusnya. Masya Allah, orang dermawan bangun masjid, Allah besar, mewah. Ada niat yang lain, bukan semata-mata lillah. Maka apa jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, apa diperintahkan kepada pekerja-pekerjanya itu, tolong bikinkan papan besar, apa namanya itu? Sudah, ah? Ya, kayak spanduk atau papan besar itu, tulis di situ. Ya. Masjid Fulan Ibnu Fulan, tulis. Jadi masjid ini hanya dibangun oleh Fulan Ibnu Fulan saja. Ya. Antum pengertian sekali sama anak itu pengertian, sama istri juga pengertian lagi. Baik. Apa katanya? Tulis. Masjid ini namanya Masjid Fulan Ibnu Fulan karena yang bangun dia sendiri. Baik. Itu ditulis. Masjid Fulan Ibnu Fulan tidak menerima sumbangan sedikit pun sepeser. Keren kan? Luar biasa. Akhirnya apa jemaah sekalian cintai dengan Allah Subhanahu wa taala, di malam harinya, malam pertama ya ibaratnya, orang kaya ini, orang dehef ini yang bangun masjid ini mimpi. Ya, mimpi melihat apa? Melihat ya kalau apa bisa dikatakan ini dari malaikat yang turun gitu ya. Melihat laki-laki dari langit itu turun, ya, dengan berpakaian putih turun dari langit, turun mendekati apa? Papan tuh, spanduk tuh atau papan tuh. Kemudian apa? Dihapus namanya siapa? Paham ini? Nama yang bangun ini, orang kaya yang bangun ini dihapus. Ini pelajaran besar bagi kita. Kalau kita nanti berpartisipasi sebentuk apapun, kita partisipasi sebesar apapun, jaga niatnya ya. Jaga niat. Ini masjid yang mesti sangat takwa insyaallah. Masjid yang betul-betul dibangun di atas ketakwaan, keikhlasan, bukan karena indikasi lain. Hah? Apalagi niatnya biar mereka tahu ya, yang musir-musir itu biar mereka tahu kami juga orang. Hah? Jangan, kalau udah gitu niatnya enggak beres. Enggak benar itu. Ya. Jangan niat gendem-gendeman bangun masjid. Sudah enggak benar niatnya. Innamal a'malu binniyat. Niatnya yang suci aja, yang bersih untuk. Enggak ada niat-niat lain. Biar lu tahu lu bisa bangun masjid yang lebih gede dari masjid yang lu usir kamu. Enggak perlu lah. Enggak ada manfaatnya. Ya. Kemudian apa yang Rasulullah cintai karena Allah Subhanahu wa taala? Ya, dilihat namanya itu dirusak, dihapus oleh laki-laki berpakaian putih tersebut, dihapus lah, diganti sama nama perempuan fulana, ya, binti fulan. Paham ini? Namanya diganti dalam mimpinya tersebut. Esok harinya dia panggil anak kawannya, apa bahasa kita ya, suruhannya atau pekerjaannya. Coba lihat itu papan, masih enggak nama saya. Kok itu semalam saya bikin nama saya dihapus. Coba lihat nama saya. Lihat, masih ada enggak? Pergilah anak kawannya itu. Maka dilihat, masih kok tuan, nama tuan terpampang jelas, enggak ada coret sedikit pun, jelas nih. Sandal apa itu? Malam kedua, mimpi yang sama, persis mimpinya, sama kayak gitu. Ya. Bahwasanya namanya dihapus, kemudian diganti dengan nama seorang perempuan, fulana itu fulan, binti fulan. Waduh, kok mimpinya begini lagi? Dipanggil lagi anak kawannya, sini. Lihat, aku kok mimpi yang sama lagi kayak kemarin. Lihat, mungkin sekarang sudah dihapus nama aku, sudah terhapus nama. Lihat, dilihat, enggak tuan, masih kok. Nama tuan yang masih terpampang jelas gitu kan, pulang ibu pulang, nggak ada pulang binti pulang, nggak ada. Oke, kalau gitu tenang kalau dia. Malam ketiga, kuduai mimpinya sama. Ya. Malam ketiga sama mimpinya, turun orang berpakaian putih, udah ngapus nama apa pakai apa nih namanya, udah diganti nama perempuan. Masya Allah, lihat di sini. Bedanya antara yang partisipasi ikhlas dengan yang kagak ikhlas atau yang niatnya dendem-dendeman. Ya, maka apa yang Rasulullah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, malam ketiga sama mimpinya, maka dia katakan apa? Coba cek lagi sama anak kawannya itu. Hah? Cek lagi nama saya masih atau tidak? Masih kok tuan, kata dia. Namanya masih kok tuan, kata dia. Ya. Enggak diganti, kata dia. Ya. Akhirnya dia apa? Sudah, sekarang kalian saya tugaskan. Kalian muter di negeri ini, cari perempuan yang saya saya lihat namanya terpampang menggantikan nama saya itu. Namanya fulana binti fulan. Cari sampai ketemu. Upahnya sekian. Cari. Oh, banyak orang, banyak suruhan, cari. Anting gitu kan, nama siapa? Nama fulana binti fulan. Cari. Ketemulah orangnya. Nenek tua. Ya. Nenek tua gitu kan. Di apa? Daerahnya dia sendiri, kampungnya sendiri. Oh, ini dibawa ke hadapan sama dia Hafid, dibawa. Kemudian apa jangan sebelah cintai? Nek, jujur. Bahasa dia. Nek, jujur. Apa yang telah kau sumbangkan diam-diam untuk masjid ini? Aku udah punya peraturan, gak boleh ada yang partisipasi sedikit pun. Walau segenggam pasir ibaratnya, gak boleh. Ya. Apa yang telah kau partisipasi, apa kau sumbangkan untuk pembangunan masjid saya ini, sehingga saya bermimpi 3 malam, saya mimpi berturut-turut, nama saya dihapus, kemudian diganti sama nama ibu. Jujur, apa yang ibu sumbangkan diam-diam? Enggak kok tuan, saya tidak menyumbangkan sesuatu apapun. Kalau bahasa Jakarta sumpah deh gitu, enggak pernah tuan, enggak ada. Kata orang kaya ini, enggak jujur nek, jujur saja. Apa yang nenek sumbangkan? Apa yang nenek partisipasikan untuk bangun masjid, yang saya bangun ini, ya, proyek saya ini? Apa yang kau bangunkan? Apa yang kau sumbangkan? Enggak tuan, benar-benar saya enggak merasa menyumbangkan apa-apa. Yang ketiga dengan lemah lembut dia bilang, ayolah nek, ingat, siapa tahu ada sesuatu gitu ya. Mikir-mikir, nenek-nenek disuruh ingat ya susah gitu kan. Tapi dia coba ingat-ingat gitu kan, LL gitu. Oh iya tuan, saya ingat. Lihat Masya Allah. Dan ini pelajaran banyak kita bisa ambil di sini. Iya tuan. Aku ketika melihat batu bata yang begitu banyak yang tuan beli, yang diangkut sama apa? Gerobak yang dibawa, yang ditarik sama kuda, namanya zaman dulu biasa lah ya. Dokar apa namanya itu? Apa namanya dokar atau cimodo, cidomo atau apa namanya? Yang ditarik sama kuda gitu kan. Nah, gerobak gitu ditarik sama kuda. Itu Masya Allah, narik bata yang begitu banyak. Maka apa? Setelah batanya diturunkan, kudanya ditambat, gak dikasih minum. Saya lihat lidahnya itu, yalah, kayak mau mati itu kuda. Kuda yang dipakai untuk ngangkut batu bata buat bangun masjid. Itu apa? Gak dikasih minum, habis dipakai. Zalim tidak? Zalim, gak benar itu ya. demi maslahat dia untuk supaya dia terkenal atau apa, malah binatang makhluk Allah berupa kuda itu apa, dizalimi dengan tidak dikasih minum. Kamu mati tuh kuda tuh saking capeknya, maka saya kasih yang buru-buru, saya cari ember, saya cari air, saya taruh di depan kudanya, tuan minumlah dia. Akhirnya orang-orang apanya sehat lagi, seger dia dan seger lagi dia dan seterusnya. Akhirnya oh itu nih, itu dia nih, ini dia, ini yang membuat nama saya dihapus kemudian diganti sama nenek, katanya. Hei penakawanku, pekerja-pekerjaku, saya tugaskan kalian ganti papannya. Nah, papan nama masjid itu ganti, ganti dengan bukan nama saya tapi nama nenek-nenek ini, Fulana binti Fulan. Jadi masjid Fulana binti Fulan, bukan masjid Fulan bin Fulan lagi. Apa kata laki-laki ini kepada nenek-nenek itu? Maaf nek, niat saya awalnya enggak baik. Saya membangunnya bang untuk supaya saya dikenal dan seterusnya dan seterusnya. Tapi nenek memberikan minum kuda yang mengangkut batu bata buat pembangunan masjid itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena maka lillah fa huwa baq. Apa yang dilakukan karena Allah itulah yang akan kekal. Camkan ini wahai calon-calon yang mau bangun masjid. Apa yang dilakukan karena Allah itulah yang akan tetap kekal. Kalau enggak karena Allah, saya khawatir satu saat diusir juga walaupun bangun diri. Paham ini? Ya. Yang namanya masa kan. Gitu kan? Maka betul-betul dari sekarang ya, kita ikat hati kita dengan Allah Jalla wa Ala untuk membangun rumah Allah ini. Jangan ada indikasi-indikasi yang lain. Niat-niat yang enggak baik. Pokoknya lillah, untuk saya belajar agama Allah di sini, menghidupkan sunnah Rasulullah di sini. Udah niatnya begitu saja. Insyaallah Allah langgengkan dan awetkan masjid. Enggak akan ada gangguan insyaallah. Jelas ini? Itu jelas kalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitulah ya. Jadi kata orang-orang saleh terdahulu, orang salafus saleh terdahulu, apapun yang berkaitan dengan masjid, masyaallah mereka. Ya, mereka akan lakukan demi rumah Allah, segalanya mereka akan lakukan. Antum dengar hadis Rasulullah SAW bahwa dipampangkan amalan-amalan umatku kepadaku. Jadi nanti kita itu dalam waktu-waktu tertentu itu diapain? Dipertontonkan amalan umatnya semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat mama. Nih, database amalan umatmu nih. Nih dia. Amalan yang baik ini, amalan buruk dari umatmu ini. Ternyata didapatkan di antara amal baik umatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa? Ada kotoran di masjid, itu dia kayak dibuang atau ludah yang ada di mangkuk kemudian dia timbun. Itu kalau di zaman dulu, terus sekarang dia entah dia osek pakai tisu atau apa, dan ternyata masyaallah ternyata terselip di antara amalan umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang membuat Nabi kita senang, itu adalah apa? Ada kotoran ya yang ada di dalam rumah Allah dalam masjid kemudian dia osek dibuang, masyaallah. Biar orang beribadah di dalamnya nyaman. Anak kemarin ya Allah sempat numpang sholat Jumat di sebuah pesantren. Ya masyaallah santrinya semuanya pakai dong-dong gitu loh, pakai putih semua, jubah semua. Oh, keren kayak waliullah gitu ibaratnya. Masyaallah, keren banget. Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk kepada kita dan mereka. Masyaallah ternyata masjid ini mas apa? Rumah hantu sih maksudnya. Enggak ada kotor, kamar mandi, pakaian santri salah semua. Ada segala wisi-wisi dan masyarakat. Ini gimana ini? Ya, padahal yang paling perhatian terhadap kebersihan itu Islam toh. Tapi kenapa yang mempraktekkan malah banyak orang? Orang kufar, padahal Rasul mengatakan dalam hadis satu Daud, tahiru afniyatakum fa'idhan yahud la yutahiruna afniyatakum. Sucikan ember kalian, jangankan dalam rumah, jangankan rumah Allah, bersihkan, sucikan. Bukankah itu perintah Allah kepada Ibrahim dan Ismail? Bersihkan oleh kalian berdua Ibrahim dan Ismail, sucikan rumahku kata Allah Subhanahu. Bersihkan rumah Allah, rapikan rumah Allah. Pokoknya untuk keindahan masjid itu apa? Bersihkan, sucikan. Bapak-bapak ingat-ingat enggak? Ingat enggak tentang apa? Tentang seorang wanita berkulit hitam tinggal di masjid. Yang ada di benaknya cuma satu, bagaimana rumah Allah bersih, kaum muslimin nyaman sholatnya. Ada enggak? Pernah dengar enggak? Seorang wanita berkulit hitam yang kerjaannya setiap hari itu hanya apa? membersihkan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Qadar Allah masyafa. Dan ini jadi dalil enggak apa-apa wanita haid masuk ke dalam masjid, yang penting dia jaga darahnya. Karena wanita ini mau enggak mau pasti ada dia lewati masa-masa haid dia, dan dia tinggal di masjid, di mihrab ibaratnya untuk tukang bersih masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada kamar khusus di pojok masjid, mungkin atau gimana, di situ dia tinggal untuk tukang bersih masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita berkulit hitam, qadar Allah wanita ini mati, meninggal. Malam-malam meninggalnya, kemudian dikuburkan malam-malam oleh para sahabat karena mereka khawatir untuk membangunkan Rasulullah SAW, mengganggu istirahatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa jemaah sekalian cintai? Ya, keesokan hari Rasulullah SAW nanya, mana fulan binti fulan yang biasa menyapu masjid, membersihkan rumah Allah? Ini menunjukkan jadi takmir masjid, bersihkan rumah Allah itu bukan pekerjaan hina akhi, bukan pekerjaan yang sepilih, mulia. Anda pegawainya Allah pada hakikatnya, bukan pegawainya tua DKM. Enggak, Anda pegawainya Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Pekerjaan mulia itu. Enggak usah merasa karena hanya apa kesibukan itu pasti ada pegawai ini registris masjid. Jangan merasa hina dengan itu. Anda pegawai Allah, Anda lebih mulia dibandingkan mereka yang berdasi Allah. Ya, bisa jadi. Gitu kan? Kemudian apa yang sudah cintai? Mana wanita? Dia meninggal ya Rasulullah, semalam kami kuburkan dan kami takut khawatir mengganggu istirahat itu, maka kami tidak membangunkan itu, tidak memberitahu itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, duluni ala qabriha. Tunjukkan saya kuburannya di mana. La ilaha illallah. Kemuliaan Rasul terhadap orang-orang yang apa? Perhatian terhadap rumah-rumah Allah. Perhatian terhadap masjid Allah. Duluni ala qabriha. Tunjukkan di mana kuburannya. Di ini kuburannya ya Rasulullah. Rasulullah SAW apa yang disini? Salat. Masya Allah. Salat lagi disini. Menyolatkan apa? Maksudnya menyolatkan wanita itu di atas kuburannya. Karena itu terlambat. Jadi ini menunjukkan waktu hukum bahwa boleh kita apa? Terlambat sehari dua hari dari apa? Menguburkan saudara kita, kemudian kita datang terlambat. Boleh kita datang ke atas kuburannya, kemudian apa? Salat dua rakaat di situ. Apa maksudnya dua rakaat lagi? Salat jenazah di situ, karena salat jenazah itu enggak ada apa? Enggak ada ruku, enggak ada sujud. Boleh jelas salat jenazah. Ada yang membatasi sampai 3 hari, 4 hari, bahkan ada yang mengatakan sampai setahun dan seterusnya tidak pak ulama. Kalau kulihat Rasulullah SAW sampai apa? Mensolatkan wanita ini sampai beliau mengatakan kuburannya akan senantiasa panas sampai saya solat ini. Setelah disolatkan oleh Rasulullah SAW, apa? Kuburannya berubah menjadi adem, luar biasa. Karena apa yang saya cintai? Karena dia perhatian terhadap rumah Allah, membersihkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini keutamaan yang luar biasa. Kemudian yang saya cintai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mau kasih kabar gembira buat mereka yang mungkin dari segi materi belum mampu. Wong untuk hidupin anak istri aja kadang susah, angel gitu kan. Maka apa? Ingin sebenarnya dalam hati untuk partisipasi, tapi belum bisa. Saya kasih kabar gembira untuk Rasulullah SAW bersabda, wahai yang mungkin pengen sekali membangun rumah Allah, tapi masya Allah menangis tanpa air mata, dalam artian sedih dalam hati, malu mengeluarkan air mata, sebenarnya pengen untuk membangun rumah Allah, tapi Allah belum kasih kesempatan apa kemampuan untuk itu dari segi materi. Maka saya kasih kabar gembira antum. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masyaina fi dhulami bin nuri tam yaumil qiyamah." Yaumil qiyamah. Tolong ya Muhammad, apa? Tolong ya, kasih kabar gembira kata Rasul. Kasih kabar gembira buat orang-orang yang berjalan. Kemana? Menuju Masjid Allah Jalla wa'ala di waktu malam. Ya? Di waktu gelap. Allah akan berikan dia cahaya yang sempurna nanti di yaumil qiyamah. Di saat orang-orang beriman yang menyeberang sirat mengatakan, Rabbana atmin lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmin lana nurana. Wahai Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami apa? Cahaya kami. Sebagaimana di At-Tahrim ayat 8 kalau saya tidak keliru. Ya, sempurnakan bagi kami cahaya kamu. Nah, buat orang yang apa berjalan menuju rumah Allah, ya meramaikan rumah Allah, membangun rumah Allah hanya dengan meramaikan ibadah di situ dan seterusnya, maka apa? Allah Rasul kita kita nyuruh ngasih kabar gembira buat mereka, Allah siapkan buat mereka cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Di saat sebagian manusia mungkin tidak diberikan sebecah cahaya, di saat sebagian manusia hanya diberikan setinggi jempol cahayanya, ya, di saat manusia hanya setinggi orang berdiri dikasih cahaya, ya, maka tetapi dia, masya Allah, diberikan cahaya yang sempurna oleh Allah, modal nyebrang di atas sirat, nyebrang di atas sirat yang di bawahnya jahanam yang hitam legam saking panasnya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Man ghada ilal masjid Allah, a'adda Allahu lahu nuzulan min jannah." Ya, kama ghada Allah, kullama ghada Allah. Barang siapa yang berpagi-pagi datang ke masjid, cepat-cepat datang ke masjid, berangkat ke masjid, ya. Kemudian apa? Ya, dia berpagi-pagi berangkat atau datang ke masjid meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Ya, kata Rasulullah SAW, Allah persiapkan buat dia persinggahan yang mulia di dalam surganya, yaitu ketika dia berangkat. Ketika dia pagi-pagi datang ke masjid, segera datang ke masjid, di saat itu pula Allah mempersiapkan buat dia persinggahan yang luar biasa di dalam surga. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid ceritakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang dalam masalah membangun masjid ini, orang kalau tidak ada dorongan iman, mungkin tidak diharapkan Pak untuk mengeluarkan walaupun 1.000 itu 10.000, mungkin tidak. Kalau enggak ada dorongan iman, mungkin enggak? Untuk mengeluarkan, menginfakkan, mensedekahkan sebagian dari hartanya, mungkin enggak kalau enggak ada dorongan iman? Susah. Buka At-Taubah ayat 18, apa kata Allah? Ya. Siapa yang apa membangun rumah Allah itu? Siapa yang meramaikan rumah Allah itu? Siapa yang membangun rumah Allah itu? Baik secara fisik maupun secara maknawi dengan meramaikan dan seterusnya. Ngerti? Apa kata Allah dalam At-Taubah? Siapa yang membangun rumah Allah itu? Siapa yang bisa diharapkan membangun rumah Allah, meramaikan rumah Allah? Siapa mereka? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Ini yang diharapkan bisa membangun rumah Allah. Siapa? Coba baca artinya, Mas. Siapa yang baca artinya? Yang coba yang pakai. Pakai ini. Enggak apa-apa, pakai. Hanya yang orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Kalau tidak ada dorongan keimanan, enggak mungkin. Susah. Enggak akan keluar walaupun 10.000, 100.000 enggak akan keluar. Tapi orang yang imannya beres insyaallah, yang mikirnya ana bilang temanku, sebagian kaum muslimin la ilaha illallah, begitu semangat membangun rumah di dunia, budoy, padahal apa? Kamarnya berapa puluh kamarnya, masya Allah, ya, kamar pembantunya aja ibaratnya lebih cakep dari kamar-kamarnya para ustaz ibaratnya, la ilaha illallah, luar biasa rumahnya, gadang, tenang, besar, luar biasa, dibangun rumahnya semewah-mewahnya. Halal sih halal, boleh-boleh saja, karena di antara empat kebahagiaan seorang muslim adalah rumah yang luas. Boleh enggak secara hukum asal? Waduh Ustaz, berarti saya potong aja rumah gua. Maksudnya saya tinggal di satu kamar aja sekarang. Jangan salah paham gitu ya. Termasuk kebahagiaan seorang muslim rumah yang lapang toh? Cuma yang jadi muskilah adalah kenapa sih di satu sisi kita semangat membuat rumah segede-gede gedongan atau apalah namanya, ya? Besar, mewah. Tapi di sisi lain kita nggak pernah berpikir untuk berpartisipasi, paling tidak kalau nggak bisa bangun dewe, partisipasi untuk membangun rumah Allah. Padahal masya Allah dia bangun rumah gede-gede, cuma berdua tinggal. Ya, apalagi yang sudah tua-tua, ibaratnya anak-anak udah pada nikah, udah pada mandiri semua, rumahnya masya Allah dan kamarnya jin fulan di kamar-kamar itu bukan anaknya ya. Masya Allah yang tinggal di situ, kecuali kalau diusir terus pakai bakarah ya, lain lagi masalahnya. Tapi ini rumah sebaya itu kamarnya, masya Allah kosong. Yang dipakai cuma satu kamar, ya menghabisi masa-masa ya tua yang indah gitu dengan masya Allah dan seterusnya. Padahal itu dia tinggalin untuk selama-lamanya atau sementara. Wah udah tua bentar lagi, ibarat kambing nunggu hari korban, paham nggak? Ya? Jangan sekali cintai. Tapi masya Allah, duitnya banyak dan seterusnya, tapi dia simpan terus. Kayak berharap hidup 10 tahun lagi dan seterusnya, padahal sudah sepuh ibarat udah masa-masa gratis dan maksudnya bonus sudah 70 ke atas dan seterusnya. Asik. tidak, udahlah buat rumah saya di apa di surga, dan rumah di surga, istana di surga yang Allah siapkan buat yang membangun rumah Allah sifatnya abadi atau sementara? Abadi atau selama-lamanya, dan lebih elok dan lebih indah dibandingkan rumah yang Anda sibuk bangun di sini. Jadi yang membangun rumah Allah itu kata Allah adalah siapa? Hanya orang-orang yang aman billah wa bil yaumil akhir. Ini kaitannya nih dengan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kalau dia enggak percaya, kurang imannya terhadap hari akhir itu kurang. Ya kurang percaya dengan janji-janji Allah. Allah bangunkan rumah di surga dan seterusnya. Kurang percaya, bisa enggak diharapkan? Kalau orang keimanannya terhadap hari akhir itu kurang, bisnis bisa diharapkan ngeluarin duit untuk bangun masjid? Angel Pak, susah, Bu. Susah. Ya tak. Iman kepada Allah dan hari akhir. Oh, yakin dia dengan janji Allah, dengan janji Rasulullah. Siapa bangun rumah untuk Allah di dunia, mencari wajah Allah, Allah bangunin rumah di surga. Ah, udah keluar. Paling kita hidup berapa lagi nih, Bu? Udah deh, impakan harta kita yang masih ada tersisa untuk istana kita nanti di surga. Hidup bahagia di situ di rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Di istana yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Singkat saja seperti itu. Kemudian, ana mau tegur antum, ana menyentil kaum muslimin secara umum. Mohon maaf. Sentilannya ada dalam surah Al-Anfal ayat 36. Antum lihat di situ. Ini antum jangan antum ya, bahasanya semua kaum muslimin hendaknya malu sama ayat ini. Wallahi. Al-Anfal ayat 36. Hendaknya kaum muslimin muslimat malu sama ayat ini. Orang-orang kafir saja itu masya Allah segala macam cara mereka lakukan untuk apa? Untuk supaya rumah-rumah ibadah yang mereka jadikan sebagai tempat penyekutuan Allah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu segala macam cara mereka tempuh. Antum kalau masuk Indomaret setelah itu belanja ada sisa tepek atau berapa atau apa dibilang, Bapak atau Ibu mau disumbangkan atau di apa namanya tuh? Apa namanya? Biasanya apa? Mau dinasikan ininya. Kadang kita enggak peduli buat mana, buat apa, terserah, yang penting capek enggak peduli gitu dan sudah. Dapat apa, Bapak? Allah akan tanyakan tentang harta dua pertanyaan. Sehari hari ini enggak akan bergeser dua kaki seorang hamba dari hadapan Allah sampai dia ditanya tentang empat perkara. Di antaranya yang lain yang tiga, pertanyaan cuma satu. Tapi untuk yang harta, dua pertanyaan. Apa pertanyaan? Minta ingat tersebabu wafima. Allah tanya, walaupun capek duit antum, Allah akan tanya. Walaupun gopek duit antum, impakan kemana? Allah akan tanya. Dari mana engkau dapat, kemana kau? Impak. Sebagian kaum muslimin, udah, ya gak apa-apa mbak. Udah, saya impak apa, donasikan aja. Ternyata ada seorang ekor kita menginterogasi pegawainya tersebut, tak jujur seperti itu. Untuk apa sih pak donasi? Buat gereja masa? Allah Akbar. Antum tahu yang punya Indomaret siapa toh? Antum tahu lah. Gak usah jauh-jauh mikir-mikir. Antum tahu siapa yang punya Indomaret toh? Hah? Jangan-jangan di sini orang? Tidak mungkin kan? Bukan orang Islam. Makanya saya kesel banget sama mereka. Orang Islam itu katanya apa? Orang Islam untuk bangun masjid aja sampai ngemis-ngemis pinggir jalan dan seterusnya. Hah, coba. Orang nyerok ikan ini malah nyerok duit dia orang Muslim itu katanya pinggir jalan. Ya, ya. Tengah jalan malah seroknya kiri kanan kan? Tahu serokan nggak sih? Ya, itu kan? Isinya duit kan bukan ikan tuh. Ya, diajak macam-macam lah kaum Muslimin. Saya tidak jadikan dalil ini untuk, maksudnya saya tidak katakan ini untuk jadi dalil untuk membolehkan atau apa dan seterusnya gitu kan. Ya karena orang Islam itu ya'lu wa la yu'la alai. Orang Islam itu mulia, tinggi. Sebenarnya enggak pantas orang Islam itu untuk cari-cari sumbangan bangun rumah Allah dengan cara seperti Islam itu tinggi, akhi, mulia. Dengan cara-cara yang apa? Hebat, yang luar biasa, yang keren gitu dong. Tinggi. Akhirnya jadi fitnah orang kafir enggak? Iya enggak? Ya orang Islam untuk tempat ibadahnya saja kayak gitu, padahal mereka lebih picit, lebih jelek caranya. Ya, itu cara itu meraup harta kaum muslimin walaupun cepet 200-300, tapi kalau se-Indonesia Indomaret ya setiap saat orang belanja cuma donasi itu. Jadi berapa itu kalau dikalkulasinya mas Rizky? semuanya ke gereja, untuk yayasan-yayasan gereja. Antum telah berimpak bersedekah buat orang nasara, bukan untuk muslim. Allah akan tanya kemana itu cepet makan. Nah, dua Allah tanya. Ya, kalau ada Intel mungkin nanti saya cidup ini oleh orang Indonesia. Ya, jadi nggak apa-apa. Kita kan ini orang Islam, jadi ya boleh-boleh aja kan kita saling bongkar gitu kan. Mereka bongkar kita, kita bongkar mereka. Kita nggak masalah. Mau tobat nggak sekarang? Nggak, sini saja. Makanya ada program PKPU kalau nggak salah ya. Lepas dari siapa yang punya PKPU itu, yang jelas apa? Baguslah, dia menyebarkan kaleng celengan gitu, ya, untuk dibawa ke sekolah-sekolah buat anak-anak kalau pergi ke orang sama orang tuanya kemana, taruhlah di kantong mobil atau apa celengan itu. Nanti anak habis belanja ada cepek-cepekan atau ada 200 berapa atau gopek masukin gitu. Ya. Nanti itu apa? Maslahatnya untuk ya, du'afa, untuk orang lemah, untuk anak yatim, dan sudah dikumpulkan. Banyak kan jadinya itu kalau se-Indonesia, Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Kenapa? Oh, ya. Nanti dulu, biar konsen. Sudah diputar kan? Ya. Jangan sering-sering diputar, nanti pusing kota amalnya. Kemudian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai apa tadi? Sampai kota amal, sampai al-anfal 36. Hendaknya kita malu, ya. Anak belum masuk intinya nih Pak, belum masuk ini, baru mau ngomong masjid ini, belum masuk sedekahnya, infaknya dulu, ya. Jadi hendaknya kita malu dengan al-anfal ayat 36 ini. Coba orang kafir dibilang oleh Allah, coba baca. Innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum, sesungguhnya innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu berimpak enggak kata Allah. Bersedekah enggak mereka? Bersedekah mereka berimpak, tapi tujuannya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, untuk membaptis orang Islam sebanyak-banyaknya. Terus mereka impak untuk gereja secara daerah. Anak kalau lewat di bambu apus tuh miris hati lah. Kok bisa ya lurah di sini bisa mengizinkan mengumpulin tanda tangan, mereka kok bisa membangun masjid, membangun gereja sebesar ini, semewah ini, yang ibaratnya kalau mau dibakar susah untuk dibakar itu, nggak bisa karena kokoh tenang, ya. Kalau dibakar pun oleh kaum muslimin paling ulang ngecek doang, saking kokohnya. Siapa yang pernah lewat di bambu apus? Gede banget dibandingkan yang di kampung saya itu, kecil gitu mah. Ini gede banget, mewah. Ya. Ya. Ya, bisa dibilang patikannya kilangkap itu, la ilaha illallah. Cipu patik apa? Patikannya apa? Bambu apus itu luar biasa. Besar. Anehnya yang memberikan apa? Ada saya enggak bisa ngomong lah. Ya. Yang memberikan izin ibaratnya untuk orang Islam, mantan pejabat Islam. Mereka mengimpakan harta mereka. Kenapa orang Islam tidak yunfiquna amwalahum? Kalau orang kafir Allah katakan yunfiquna amwalahum, mereka apa? Mengimpakan harta mereka. Yasuddu an sabilillah, untuk menutup orang, menutup manusia dari jalan Allah. Kenapa orang Islam tidak sebaliknya, melawan, mengkanter dan berinfak dengan harta mereka untuk membuka jalan menuju Allah tabaraka? Kenapa kita enggak bersaing? Mereka berinfak, kita berinfak sebanyak-banyaknya. Sering saya curhat, wallahi orang kaya di kalangan sunnah ini banyak sekali yang saya kenal, saya tahu, Masya Allah, kaya, banyak duitnya, luar biasa. Itu semua kalau inisiatif, kumpul semua, bersatu padu, kita bangun masjid, di mana mau dibangun, walaupun bukan di daerahnya sendiri, partisipasi semuanya. Ya. Semakin banyak dia partisipasi, oh masjid di sini, masjid. Ya Allah, makin mewah istana yang Allah siapkan buat dia. Kadang karena bukan di daerahnya nggak mau dia, ini kan penyakit kita jemaah. penyakit kita. Walaupun antum pernah sujud sekali di masjid yang pernah antum sumbang di situ, seumur hidup antum sekali sujud di situ, di hari antum meninggal, potongan dunia itu akan menangis gara-gara antum meninggal. Potongan masjid yang antum pernah sumbang di situ, di hari antum meninggal dia akan menangis, dan di hari kiamat dia akan bersaksi untuk antum di hadapan Allah Jalla wa'ala. Itu jemaah sekalian yang dicintai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malah kita malu dengan Al-Anfal ayat 3. Orang kafir yang berimpak, kenapa orang Islam kok berdebut tengah, takhi, bakhi, bakhi, pelit. Sebagian mereka, kecuali yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Itu jemaah sekalian yang dicintai karena Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian, ikhwani wa akhwatillah, yang namanya membangun rumah Allah tidak akan lepas dari yang namanya apa? Sedekah, infak. Kita masuk sekarang sedikit, sisa waktu yang ada, masih ada, alhamdulillah. Kaitannya dengan infak atau sedekah. Mau gak mau kan? Untuk membangun rumah Allah, rencana antum untuk bangun rumah Allah di diri sendiri, mau gak mau? Diharapkan dari kaum muslimin untuk apa? Untuk apa? Untuk berlomba-lomba menyisihkan sebagian daripada hartanya. Lihat, Allah gak minta semua loh jemaah. Alladzina yunfiquna amwala, apa kata Allah? Alladzina yuqimuna shalata wa mimma. Allah tidak minta semua. Allah hanya minta mimma razaqnahum yunfiquna. Sebagian saja yang Allah minta. Harta yang Allah kasih kepada kita, harta milik siapa? Dari siapa? Allah. Allah titip ke kita sebagai amanah. Allah titip harta itu kepada kita sebagai amanah. Allah minta dari harta itu cuma sebagian, enggak semua Allah minta, enggak, sebagian tok. Wa mimma razaq, sebagian dari yang apa yang kami rezekikan, mumpikun mereka impak, sebagian enggak semua Allah minta. Itu loh jemaah sekalian. Tetap kenapa begitu susah untuk keluar gitu ya? Kenapa begitu susah untuk keluar? Kita enggak bisa untuk ya harta kita mungkin enggak sampai nisab untuk bisa mengeluarkan zakat harta setiap tahun dan seterusnya kan enggak sampai nisab. Paling tidak begitu dapat gajian ada sebagian dari harta tersebut seberapa yang kita infakkan untuk rumah Allah, untuk orang miskin yang enggak mampu dan seterusnya. Subhanallah, kita sekalian cintai dengan Allah. Itu akan kita dapatkan balasannya nanti di hadapan Allah. Qul ya man misqala dzarratin khairan yara wa man yamut misqala dzarratin syarran. Ya, dan seterusnya. Itu jemaah sekalian cintai. Dari yang namanya sedekah, infak. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala, beliau pernah berkata bahwa innal a'mal katabaha. Sesungguhnya semua amal saleh itu, amal kebaikan itu saling berbangga sama mereka. Mungkin pernah saya sampaikan. Mereka saling berbangga, amal ini sholat berbangga, ibadah ini baca Quran berbangga, dia terhadap diri semua amal ibadah itu berbangga. Fataqulu sadaqah, maka berkatalah sadaqah. Dia mengatakan ana afdalukum. Apa arti sedekah berkata ini? Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan semua amal itu saling berbangga atas dirinya sendiri, maksudnya membanggakan dirinya sendiri. Ah, gua paling afdal, gua paling afdal, baca Quran bilang saya paling afdal, zikir bilang saya paling afdal, ibadah ibadah yang lain saya paling afdal. Maka apa sedekah menunjuk bicara? Dia katakan bal ana afdalukum, enggak, saya yang paling afdal di antara kalian semua. Kenapa? Karena orang zikir, kalau orang zikir manfaatnya buat siapa ya? Anak zikir nih, antum loncat pahalanya kan antum? Enggak ya, buat anak. Ya enggak? Manfaatnya buat apa? Buat anak. Anak baca Quran, loncat pahalanya kan antum? Buat anak lah. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Ya. Buat anak lah pahalanya. Tapi ketika orang bersedekah, manfaatnya gimana dia? Untuk orang yang bersedekah sendiri dan juga untuk orang lain. Antum bersedekah untuk masjid, manfaat enggak untuk orang lain, kaum muslimin? Oh iya. Orang apa kaum muslimin bisa sholat dengan nyaman, enak, ya? Ya. Dan seterusnya tenang, tenteram sholat di masjid tersebut yang kita infakkan, yang kita bersedekah ya ke masjid tersebut sebagian dari harta kita dan seterusnya. Manfaatnya luas, amah manfaatnya di masjid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas kalau sedekah itu pede mengatakan ana afdalukum. Saya coba ya, karena manfaatnya muta'addiyah, nular manfaatnya yang namanya sedekah itu jemaah sekalian cintai dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kaitannya tentang masalah sedekah atau amal jariah ini, sedekah jariah ini, Rasulullah SAW sering antum dengar hadis Muslim, jika mata ibnu Adam, apabila anak Adam meninggal, inqata anhu amaluh, maka apa? Akan putus semua amal. Amal hadis ini begitu populer dan sering antum dengar, tapi tidak apa, karena sesuai dengan judul kita, maka tidak apa-apa kita apa? Kita bawakan. Bahwasanya ketika setiap anak apabila anak Adam meninggal, maka putus semua amalannya. Kecuali tiga kata Rasulullah. Berapa apa ya? Sadaqatun jariyah. Kenapa dikatakan jariyah? Apa tijaroyah jadi jariyah? Mengalir. Menunjukkan pahalanya apa? Terus sampai kita masuk di kubur. Terus mengalir dia masuk di pahala. Selama kipas di masjid masih berputar, selama AC masih dingin, selama karpet masih empuk, masih enak dipakai oleh kaum muslimin, selama masya Allah apapun yang antum sumbangkan untuk umat Allah, selama dia masih difungsikan oleh kaum muslimin, selama itu pula pahalanya itu jariah. Sedekah antum itu apa jariah? Apa yang jariah? Pahalanya tidak berhenti ngalir. Tidakkah kita senang selama masjid itu bisa dipakai oleh kaum muslimin, selama satu genteng itu enggak bocor, enggak diganti, enggak pergi. B1330 pot apa ini? POT. Avanza warna putih. Tolong dipindahkan, ada mobil mau keluar. Terima kasih. Kemudian yang saya cintai dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Sedekah jariah terus mengalir pahalanya. Yang kedua, ya, tidak sesuai dengan kajian kita, yaitu apa? Ilmu yang bermanfaat, ya. Akan tetapi masjid ini adalah nantinya ujung-ujungnya pada apa? Buat menuntut ilmu yang bermanfaat. Ya. Buat menuntut ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa yang ketiga? Waladun salih yad'u yad'ulahu. Yang akan bermanfaat adalah apa? Anak-anak yang saleh akan senantiasa mendoakan, bahkan bukan hanya anaknya saja yang akan mendoakan. Ya, orang-orang kaum muslimin juga apa? Apabila dia punya andil, apabila dia baik, terkenal baik, soleh dan seterusnya, ya, suka menyumbang, ya, untuk maslahat dakwah, maslahat kaum muslimin, maslahat umat Allah, orang Islam pun akan apa? Mengalir doanya kepada dia, ya atau tidak? Ya, ya. Walladzina, ya, apa namanya? Allah katakan apa namanya? Ya, walladzina, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika menceritakan tentang orang-orang yang datang setelah para sahabat itu apa? Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Bahkan apa? Hatta orang berdoa kepada saudaranya secara umum dengan mengatakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Hatta secara umum, jangankan secara apa? Ya, khusus disebut namanya. Ya Allah, berikanlah ini kepada fulan yang sudah meninggal. Mengalir pahalanya siapa? Kaum muslimin yang apa? Yang mendoakan dia karena dia pernah menyumbang ini, karena pernah memberikan manfaat atau pernah membantu dan seterusnya. Terus didoakan oleh kaum muslimin. Ya, dikatakan rahimallah fulan, rahimallahu fulana dan seterusnya. Ya toh? Mengalir terus pahalanya. Ya, maksudnya doanya dan seterusnya. Ya. Apa hatta orang berdoa terhadap kaum muslimin secara umum dengan mengatakan Allahumma fir lil muslimin wal muslimat misalnya wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat misalnya. Sampai dalam hadis yang ya sahih, ya jelas kalian cintai, ketika seorang apa mendoakan kaum muslimin secara umum dengan mengatakan ya Allah ampunkanlah mereka, ya orang-orang Islam itu laki maupun perempuan, maka apa kata Rasulullah, dia akan mendapatkan apa? Dia akan mendapatkan pahala semua manusia yang apa, orang muslimin dan muslimat yang dia doakan, paham? Itu pahalanya kembali kepada dia. Ini ya pernah disampaikan hadis ini oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala yang kemarin datang di Istiqlal, subhanallah. Jadi luar biasa jemaah sekalian cintai. Itu amalan yang akan apa? Ya terus mengalir pahalanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani wa akhwatillah akramani wa akramakumullah. Sedekah ikhwani waqti billah itu akan apa kata Rasulullah di datang dalam riwayat yang banyak bahwasanya sedekah itu adalah bisa mendatangkan rahmat kepada rahmat Allah jalla wa'ala buat orang yang bersedekah, kemudian juga bisa menjadi sebab diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harta kita yang sebenarnya hidup kita, harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita sedekahkan pada hakikatnya. Ya. Karena harta yang kita makan, yang kita pakai, beli dengannya pakaian, semuanya akan sirna, toh. Ya, habis kita makan dan seterusnya. Atau bahkan kalau ada yang kita sisain, itu nanti untuk ahli waris. Itu hakikatnya harta yang kita tabung-tabung, kumpul-kumpul, ujung-ujungnya nanti akan menjadi hartanya ahli waris, bukan harta kita pada hakikatnya. Harta kita akan dimasukkan cinta yang kita sedekahkan pada hakikatnya. Ya. Jadi antum kalau memberi orang pakaian, pada hakikatnya antum sedang memberikan pakaian untuk diri antum sendiri. Antum memberi orang-orang makan, antum sedang apa? Sedang apa? Memberi makan antum diri antum sendiri. Antum memberi orang minum, antum sedang memberikan diri antum minum sendiri sebenarnya. Antum bangun masjid buat apa? Buat Allah di dunia. Sebenarnya antum sedang membuat istana buat diri antum di surga. Itu jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di dalam hadis yang sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ya'til mutasaddiqu yaumal qiyamati yuzilluhu Allah yaumal qiyamah." Ya, ya yaumal qiyamati ya fi dhilli sadaqati kata Rasulullah. Bahwa seorang yang bersedekah di hari kiamat akan datang sedangkan dia apa? Berada di bawah naungan sedekahnya. Masya Allah. Semakin banyak sedekah antum sumbangkan, ya antum semakin banyak sedekah antum, semakin apa? Semakin lebar payung antum di hari matahari dipanaskan 99 kali lipat dibandingkan panasnya di dunia. Subhanallah. Ya toh? Semakin banyak antum bersedekah, mengimpakan harta antum apalagi untuk rumah Allah, makin tebal payungnya, makin luas payungnya, makin adem antum di saat manusia mungkin keringatnya ada yang sampai leher, ada yang sampai mulut, ada yang sampai itu, ada yang sampai mata, ada sualia juga. Tapi antum anteng-anteng, enak. Kenapa? Adem. Kenapa? Dipayungi sama sedekah aja. Orang kalau ngerti ini, insya Allah akan menjadi motivasi. Insya Allah untuk semakin apa? Enggak pelit. Ya Allah, semakin banyak saya bersedekah, makin luas, makin lebar nanti payung saya di hari panas itu di mahsyar. Ya, itu jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul katakan, seorang yang bersedekah nanti di hari kiamat, ya, dia akan datang pada hari kiamat, dia berada di bawah naungan apa? Dipayungi sama sedekahnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslim. Antum bosan ya? Sudah bosan? Takutnya sudah mulai bete. Atau volumenya direndahkan sedikit ya biar enggak tapi ngantuk nanti ya. Sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, hadis ini sangat populer juga tapi sesuai dengan apa? Dengan hadis sebelumnya yang saya bawakan, hadis Uqbah bin Amir, bahwa seorang yang bersedekah datang hari kiamat dinaungi sama apanya? Sama sedekahnya, dipayungin sama sedekahnya. Ya, Rasul bersabda sesuai dengan hadis Bukhari Muslim dari jalan Abu Hurairah, "Sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillih yawma la dhilla illa dhillu." Ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah nanti di hari kiamat, di hari mahsyar, ya. Di hari tidak ada payung, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Siapa yang pertama? Kita runut. Ya. Imam yang adil, kemudian pemuda yang tumbuh di atas ketaatan, ya, di atas ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga apa? Ya, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Pas dia sunnah, berteman. Pas dia enggak sunnah lagi, ada jarak. Ini karena Allah namanya. Paham? Dia apa pengusung kebidahan tapi antum tetap aja antum sama dia hubungannya harmonis terus. Nah, ini ada masalah. Ini cinta ya kadzibah. Ini mahabbatul mardha, ini cinta orang sakit ini. Ya, cinta yang sejati ketika orang makin taat naik cintanya, level cintanya jujur atau cinta sama dia. Ya, ketika dia menyimpang, dia jauh, dia maksiat, nurun cinta kita, berarti cinta itu karena Allah, benci juga karena Allah. Dan ini menunjukkan sempurnanya iman seseorang. Mahabbalillah wa bughdalillah, ya wa atadillah, ya wa mana'alillah wa qad istikmal iman. Siapa yang mencintai karena Allah, benci juga karena Allah, memberi karena Allah, enggak memberi juga karena Allah. Nanti kita mau menyumbang untuk masjid karena Allah memberinya. Maka istikmal al-iman, sungguh iman orang itu sempurna kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tadi dua orang yang saling mencintai karena Allah berpisah karena Allah bertemu karena Allah berpisah juga karena Allah. Terus yang selanjutnya apa? Seorang laki-laki diajak sama perempuan yang ya cantik kemudian memiliki kedudukan untuk berzina, malah dia mengatakan ini apa? Afwullah, saya takut kepada Allah. Sudah berapa ya? Hah? Sudah berapa? 4. Yang 5 apa? Ya? Siapa yang ingat? Ya, yang 5 adalah apa? Orang yang berinfak dengan tangan kanannya, ya, sampai tangan kirinya nggak tahu. Ini yang sesuai dengan judul kita, kan? Ya, orang yang akan dinaungi di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka apa? Di antaranya adalah orang yang bersedekah, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, ya, ya, ha, ya, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu ma tunfiqu yaminu. Seorang yang bersedekah dengan sedekah sampai tangan kanannya enggak tahu, tangan kirinya enggak tahu apa yang diimpakkan apa oleh tangan kanannya. Menunjukkan apa? Ini menunjukkan sedekah yang sifatnya sunnah itu kalau bisa jangan langsung, melalui perantara saja. Ya, dan kalau bisa dibahasakan dari hamba Allah saja untuk lebih apa? Menjaga hati. Ya, ini mentang-mentang 1M sebut namanya. Tolong patahannya 10 kali. Ini muslim. Sebut gangnya, nomor rumah saya sekian dan namanya bulan-bulan di komplek ini lengkap. Al-Fatihah kurang. Al-Fatihah kurang. Ya. Ada apa dengan niat kita? Tadi saya sudah kasih cerita toh? Ya, nama masjid diganti sama nama perempuan gara-gara ada yang ikhlas, ada yang enggak ya. Nenek-neneknya ikhlas, yang dehek tadi itu enggak ikhlas, diganti namanya gara-gara masalah. Satu aja masalah cerita yang langsung tahu. Kemudian apa lagi? Ya. Kemudian laki-laki yang rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. 6. Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid Allah. Sekarang kita belum punya masjid saja sudah kelihatan terpaut insyaallah. Saya husnudzon. Antum mau bikin rumah Allah, mau bangun rumah Allah, ini menunjukkan insyaallah hati kita terpaut dengan rumah Allah. Bagaimana kalau sudah jadi? Jangan sebelum jadi, oh semangat. Sudah jadi, mana fulan sibuk kerja. Sudah enggak kelihatan lagi ke masjid. Piye ini semangat bangun masjid tapi enggak semangat meramaikan masjid. Ini kan aneh bin ajaib gitu ya Rasulullah cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Semangat bangun, semangat mengisinya dengan ibadah. Ya. Kita taklimnya cuma sekali setahun saya dia sibuk akhirnya. Dulu pas bangun masuk paling getol masjid. Jangan sampai. Tapi saya harus nonton untuk penggerak-penggerak bangun masjid di SD ini semuanya semangat bangun, semangat juga mengisi sampai mati di masjid itu ibaratnya. Oh, Allahumma amin. Itu dia Rasulullah cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah. Jadi itu yang keenam, rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Laki-laki yang hatinya itu apa? Terkait, mabuk, ya, terikat dengan masjid. Ya, sampai orang-orang salafus saleh terdahulu, mereka lebih pernah saya sampaikan ini, saya yakin di masjid pernah saya sampaikan. Orang-orang salaf terdahulu itu lebih enjoy mendengar ya kicauan burung yang ada di pohon-pohon masjid, di sekeliling masjid, daripada dia mendengar rayuan istrinya yang nakal di rumah. Apa kata ya Muhammad bin Sirin, inni la anas ya bi sawti ushuri masjid ya akthar min ya unsi bi sawti zaujati. Aku lebih enjoy, lebih senang, lebih enak rasanya mendengar burung, kicauan burung di masjid, entah burung apa yang ada di pohon-pohon masjid, senang dengarnya. Lebih enjoy saya, lebih senang saya dengar daripada saya mendengar nakalnya rayuan istri saya di rumah. Kalau antum saya tanya sekarang, mending dengar suara istri merayu antum, bang bang bang, atau dengar suara masjid apa ada suara burung di masjid, mending mana kalau sekarang kira-kira? Orang salaf dulu apapun yang terkait dengan masjid itu lebih mereka suka. Itu jelas sudah diceritakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ana terenyuh ketika melihat ada seorang ikhwan di sebuah masjid tempat saya tinggal itu masjid apa? Masjid apa? Masjid Nur Iman. Itu dia melihat apa mungkin kayak kuku atau apa, kan banyak sih orang lagi khutbah dia malah ngayal punya ibu-ibunya kadang-kadang, ya enggak? Ada kan orang kayak gitu dong? Dia sibuk ngurusin kukunya, ada kan yang refleks orang kayak gitu dong? menyinggung. Ya, nanti aku jatuh kukunya kan? Ada orang yang seorangnya buang, ya itu saja masalah. Dia ambil, ditaruh di sakunya. Yang penting rumah Allah nggak kotor. Dia rela masukkan ke dalam sakunya. Ada orang itu orang, saya ngomong orang saja. Tidak perlu tahu siapa orang. Yang penting itu orang. Semua. Itu dia masalah dicintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kemudian yang terakhir siapa yang dinaungi? Adalah apa? Ya. Rajulun zakarallaha khaliyan khaliyan tabada aina. Bisa enggak sih kita berusaha kayak gini, jangan. Jangan sok nampang nangis ibaratnya di depan orang banyak, kecuali memang dalam keadaan tertentu memang orang enggak bisa menahan diri di majelis kadang. Malah kayak para masyayikh di hadapan jamaahnya kadang-kadang karena enggak menahan diri bisa saja mereka menangis. Tapi yang lebih afdal, lebih baik, ya di saat-saat kita sendiri bisa meneteskan air mata karena takut kepada Allah, luar biasa. Dia lagi di kendaraannya sendiri, kemudian dia mengingat Allah, mengingat dosa-dosanya, nangis dia, atau dia dengar ayat dilantunkan di radio atau apa, dia dengar ya Allah ayat ini begitu menyentuh dan seterusnya berkaitan tentang azab, dia nangis sendiri dalam mobil. Zuhurun zakarallaha khaliyan tabadat aina. Ini adalah termasuk laki-laki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, tiba-tiba keluar menetes air mata takut kepada Allah. Ini insya Allah termasuk dari 7 orang yang akan dinaungi di hari tidak ada naungan kecuali nama Allah. Kata para ulama, kalau anda enggak bisa jadi 7-7-nya, paling tidak anda bisa jadi salah satu dari yang 7. Paham ini? Itu jangan sekali cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ternyata dengan kita bersedekah, berinfak yang mas kalian cintai ini akan menghilang dan mengusir ya kegalauan, akan menghilangkan kesusahan, ya, ya, kepenatan di hati dan akan dihilangkan musibah, Allah akan angkat, bahkan menyembuhkan sakit sedekah itu. Sampai Rasul bersabda apa? Dawu marbaakum bi sadaqah. Tadawu ya ibadallah, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis lain dikatakan dawu marbaakum ya bi sadaqah. Obati orang-orang yang sedang sakit di antara kalian dengan sedekah. Betapa banyak orang sembuh gara-gara apa? Disedekahin atas nama dia. Siapa yang lagi sakit sekarang? Ya, keluarganya atau apa? Sudah infakkan sebagian dari harta dia atau apa? Dari harta antum, penantum, kelahirannya atau sedekah. Ya, sebagian dari harta kita dengan niat semoga Allah menyembuhkan apa? Si fulan yang sedang sakit, kerabat kita, kakak kita, adik kita, bapak kita, ibu kita, kakek kita atau siapa yang sedang sakit. Insyaallah Allah akan sembuhkan biiznillah. Karena Rasul bersabda, "Da'u mardakum bis sadaqah." Obati orang yang sedang sakit di antara kalian itu dengan sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang harus kalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan sedekah akan mendatangkan rezeki. Makanya nanti kita akan bawakan mana qasa malu min sedekah. Enggak akan pernah kurang harta itu gara-gara disedekahin. Kenapa jemaah sekalian cintai? Dalam hadis muttafaq alaihi, apa itu muttafaq alaihi? Disepakati oleh siapa? Guru murid. Bukhari, Abu Abdullah, Muslim, Abu Qusayyid. Murid Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah? Ya. Kata Rasulullah SAW, la, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ma asbaha rajulun ay ya la yasbihu rajulun ya illa wa malakani yanzilan. Tidak ada satu seseorang pun yang masuk di pagi hari kecuali ada 2 malaikat yang turun. Sering antum dengar hadis ini jemaah. Kecuali ada satu, ada 2 malaikat yang turun. Faqala ahaduhuma, maka berdoalah salah satu di antara 2 malaikat yang turun. Ini tiap hari loh jemaah. Tiap pagi ada 2 malaikat turun. Kemudian berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan. Masyaallah, ini yang berdoa bukan kiai loh. Kan banyak orang, Ustaz, doain biar rezeki saya dia gampang. Padahal ustaznya aja susah gara-gara ibaratnya kan, ah enggak, ya, enggak ubah-ubah saja, tapi enggak belum tentu kan kalau minta doa sama ustaz, ustaznya aja kere, kadang-kadang enggak ada tahu atau apa, ya, ibaratnya mungkin dia jarang minta juga kali sama Allah gitu kan. Maka apa jelas kalian cintai Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini yang akan mendoakan, yaitu apa? Makhluk Allah yang tak pernah berdosa, yang sangat rentan doanya dikabulkan oleh Allah Jalla Wa'ala. Siapa mereka? Para malaikat yang Allah ciptakan mereka dari cahayanya arus Allah. Malaikat kan diciptakan dari cahaya. Cahaya apa? mencintai arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama, kenapa malaikat itu berkeliling haulal arsy, di sisi di sekeliling arsy-Nya Allah? Karena memang asal penciptaan mereka dari cahaya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendoakan buat orang yang berinfak, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti dong ya Allah buat orang yang berinfak itu, gantiin hartanya ya Allah. Yang doain malaikat ya Mas Bin. Ya. Dan antum yang sudah mencoba, insya Allah merasakan itu. Ketika menginfakkan harta ikhlas lillah, ibtigha' wajhillah, ya, antum akan merasakan. Ada aja gantinya ya, ada aja datangnya. Subhanallah. Ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Betul, Allah itu enggak akan pernah mengingkari janji jangan sulit. Tapi sebaliknya, ada malaikat yang satu qala al-akhar, berdoa mengungsikan talafa. Ya Allah, bikin terbakar hartanya orang itu ya Allah. Ya Allah, banjirin saja hartanya orang itu ya Allah. Proyeknya apa namanya, pabriknya banjirin saja ya Allah, bakarin saja, dicolong aja atau apa disitu, rusakin saja hartanya ya Allah. Masya Allah, antum senang gak sih kalau didoain malaikat rusakin hartanya? Senang gak? Jawab dong, senang gak? Mau gak doa didoain malaikat supaya hartanya hancur, sirna, habis, bablas? Mau gak? Gak mau? Jujur gak mau? Ya wis, solusinya infak, sedekah ya. Ini masjid mau dibangun, jangan seret-seret, mikir-mikir, gimana ya, gimana ya. Allah ganti! Dan bukan Abu Sama yang doain dia diganti, malaikat. Yakin mana antum sama malaikat atau Abu Sama? Sama ustaz-ustaz yang lain? Yakin mana? Pede mana doanya ustaz, doanya malaikat? Antum harus lebih pede dengan doanya para malaikat. La yaksunullaha ma'amarahum ayyuhaluna ma'yuhmarun. Mereka maksum, para malaikat itu. Ustaz maksum tidak? Walaupun namanya ustaz maksum, sering saya bilang gitu kan. Tidak maksum dia. Itu dia maksudnya ceritain ke bos. Ada namanya ustaz maksum ya? Oh banyak ya. Namun ustaz maksumnya sunnah. Terutama juga untuk ibu-ibu nih, biasanya ibu-ibu yang jago rayu suaminya biar suaminya enggak kedekut gitu kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa mengatakan kepada wanita-wanita, ini sunnah Rasul ya, hadis khutbah di hadapan laki-laki dulu Rasul karena enggak ada mic zaman dulu ya, maka Rasul mendekati jamaah kaum wanita. Dan Rasul walaupun lihat kaum wanita sebanyak-banyaknya, beliau enggak akan pernah ada apa? Karena Rasul kata ibunda tercinta, ya, apa kata Rasulullah SAW itu adalah amsakukum li'irbi. Orang yang paling bisa menahan syahwat, menahan nafsu, itu adalah siapa? Rasulullah. Jadi ibaratnya walaupun Rasul melontak mereka ibaratnya, itu Rasul enggak akan apa? Enggak akan terpancing. Ya, wong istrinya 9 juga ngapain lagi ibaratnya gitu kan, sallallahu alaihi wasallam, Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam ya, jadi paling bisa menahan diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendekati jamaah kaum wanita di Idul Fitri atau di Ramadhan, kemudian beliau menspesialkan nasihat. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan para khatib ketika Idul Fitri atau di Ramadhan, yaitu menspesialkan nasihat untuk siapa? Untuk kaum wanita. Di antara nasihat-nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, ya ma'syaran nisa, wahai sekalian kaum wanita, tasaddaq, banyak-banyak kalian bersedekah. Terutama ini ibu-ibu, tolong genjot suaminya mau bangun masjid ini di desa, biar enggak panasan ibu-ibu ngipas terus. Ya genjot suaminya, dirayu-rayu pokoknya. Sampai lunglai suaminya, wis dah 1 miliar aja nih. Nah, satu orang 1 miliar di belakangnya kan luar biasa. Jadi masjid berapa? Cepat kan jadinya insyaallah, mudah-mudahan terwujud nih doa saya. Ya. Kemudian yang masih cintai kepada Allah Tabaraka Taala, banyak-banyak kalian bersedekah, kata siapa? Rasulullah SAW kepada kaum wanita. Jangan takut dengan lanjutan hadisnya. Fa inni ra'aytu kunna aktsara ahlinnar. Karena aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu ternyata setelah survei itu kebanyakan isinya adalah kaum wanita. Supaya kita enggak termasuk ibu-ibu, sudahlah. Tasaddaq. Bersedekah yang banyak ya. banyak-banyak bersedekah. Jangan sekalian yang dicintai karena Allah tabaraka wa taala. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada ya kaum wanita secara khusus. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, saking pentingnya perkara apa jemaah? Perkara dermawan, perkara rajin berinfak, bersedekah, sampai Rasul kita repot-repot mengajarkan kita doa. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubri wal bukhl. Apa itu bukhl? Kedekut pelit mendik. Aku minta perlindungan kepada-Mu ya Allah dari kepelitan. Berarti sebaliknya kita minta kepada Allah apa? Dijadikan apa? Dermawan, murah, suka berbagi, apalagi untuk agama Allah, apalagi untuk rumah Allah, gampang berbagi. Apa yang kurang? Karpet saya sendiri. Apa yang kurang? AC saya sendiri. Semua itu masyaallah. Luar biasa. Itu jemaah sekalian cintai Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, wa a'udzu bika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal. Ini doa yang diajar sama Rasulullah SAW agar kita terhindar dari penyakit kebakhilan, penyakit pelit. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya saya anjurkan ketika kita apa? Ketika kita sedang sibuk hitung-hitung duit di baratnya, ingat, aduh, di masjid ada yang kurang nih. Ya, karena sebagian manusia kadang la ilaha illallah, ngitung duit, tapi yang ada di benaknya apa? Wah, ini pasti dia akan langgeng. Seolah-olah duit itu akan mengekalkan dia. Justru, maka Allah berfirman, ya, wailun likulli humazatin lumazah. Alladhi wail lo, wail. Wailul likulli humazatin lumazah. Terus alladhi jama'a kumpulo jama'a malan. Terus wa'adda. Ngitung itu. Haram enggak ngitung duit jemaah? Ayolah. Haram enggak ngitung duit? Wailul lo, celaka lo kata Allah sini. Hah, likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan wa'adda. Berarti berdosa kalau ngitung duit. Hah? Kalau enggak di itu gimana? Belanja nih. Ini duitnya Mas bayar 1.000. Ya. Balik-balik-baliknya Mas dosa. Enggak dihitung-hitung. Udah. Ada saatnya, Bang. Maksudnya ngitung duit itu ada saatnya dia mubah, ada saatnya dia jadi tercela. Kalau seandainya ngitung-ngitung duit, lantas dalam hatinya ya sabuan nama lahu. Dan ini muskilah, ngitung duit, kumpul-kumpul, itu timbul keyakinan, seolah-olah pede bahwa ini harta, kenapa? Mengekalkan saya, ini orang ngitung yang muskilah. Tapi kalau ngitung sekedar, biar tahu berapa yang harus diimpakkan, berapa yang untuk keluarga, berapa untuk, boleh nggak tidak? Apa boleh atau tidak? Ya boleh, mubah saja, nggak masalah ngitung duit, dia masalah cintai, diperinci keadaannya. Kemudian, ya khwani, wa akhwati fillah, akramani wa akramakum Allah. Waktu semakin sempit ya, materinya masih banyak. Ya, yeah. Untuk kita ketahui bahwa sedekah juga kata Rasulullah SAW dalam hadis Mu'adz bin Jabal yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya sebagai penguat apa yang diungkapkan oleh para ahli ilmu bahwasanya as-sadaqatu hijabun 'anil nar. Bahwasanya sedekah itu, infak itu adalah hijab dari neraka. Perisai dari neraka. Apa kata Rasulullah? Was-shadaqatu tudfi'ul khathiah kama yudfi'ul ma'un nar. Bahwasanya sedekah itu akan memadamkan dosa-dosa, dalam artian yang dengan sebab dosa kan orang masuk ke neraka toh? Maka Allah akan padamkan api dosa-dosa tersebut sebagaimana api apa sebagaimana air memadamkan api, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin dihapus ya, dibersihkan dosa-dosa kita, disucikan kita dari dosa-dosa, maka mari kita pejamaah sekalian cintai, mari kita menginfakkan sebagian dari harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kita akan bawakan firman Allah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Muhammad, ambillah ya sedekah dari harta mereka. Ambillah dari harta mereka Muhammad, itu sedekah, zakat, infak, ambil sedekah, ambil Muhammad. Ya apa tujuannya? Tutahhiruhum. Yang itu akan mensucikan mereka. ya, wa tuzakkihim biha, akan mensucikan jiwa mereka, ya, mensucikan harta mereka, ya, mensucikan jiwa mereka dari penyakit apa? Dari penyakit bakhil dan seterusnya, dengan mereka diambil sebagian dari hartanya dengan sekalian yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kabar gembira dari Allah jalla wa ala, wahai orang yang gemar untuk bersedekah apalagi untuk rumah Allah, apa kata Allah dalam Al-Baqarah 262 264? Kabar gembira dari Allah jalla wa ala, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ perumpamaannya apa? Sebutir benih menumbuhkan berapa? 7 bulir. Dan 7 bulir ini nanti apa? Ada tiap-tiap bulir 100 biji. Masya Allah. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah makan luas. Untuk tambahan saja ayat selanjutnya Ustaz, untuk tambahan saja apa kata Allah? Orang-orang yang mendapatkan harta di dalam Allah kemudian mereka tidak memilikan dengan apa yang didapatkannya itu dengan menyebut-nyebut kebenaran. Ah, berarti boleh apa? Bagus enggak itu diumum-umumin? Al-Fatih bagus enggak itu? Menurut ayat ini bagus enggak? Enggak bagus. Enggak bagus. Bahaya untuk hati kita. Ngeri. Sejadi virus. Hati-hati makan. Terus, Ustaz? Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Masya Allah, dapat pahala di sisi Allah. Terus apa yang lebih luar biasa lagi? Tidak ada khawatir buat mereka nanti di akhirat ini. Terus? Mereka tidak bersedih. Di sisi lain orang-orang kufar, orang-orang pemaksiat itu apa? Mereka ketakutan, sedih dan seterusnya. Wali-wali. Ya, itu jamaah sekalian. Ini perumpamaan yang luar biasa. Allah lipat gandakan pahala kita ketika kita apa? Ketika apa? Ketika kita berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu. Kemudian jamaah sekalian cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu gambaran yang membuat ini mungkin terakhir ya, karena masyaallah materinya banyak tapi waktunya sempit. Ini pertanyaan ada juga ini soalnya Mas. Ada hadis yang antum sering dengar insyaallah taala tentang kisah seorang wanita, ini tentang keutamaan sedekah ya jemaah sekalian cintai infak. Antum ingat kisah siapa? Kisah wanita Bani Israil dalam hadis Bukhari Muslim ya. Ya, dalam riwayat lain seorang laki-laki Bani Israil yang apa? Yang kehausan kemudian apa? Kemudian menemukan sumur, kemudian dia apa? Sering dengarkan hadisnya. Kemudian dia apa? Karena haus dia turun ke sumur itu dia minum. Setelah dia kenyang dia naik lagi. Ternyata di atas ada kalb. Dia mendapatkan anjing yalhal. Menjilat-jilat apa itu? Ya, menjilat-jilat bekas air yang netes gitu, tumpah di tanah, campur tanah basah-basah. Itu dijilat-jilat saking hausnya. Maka dia mikir, ya Allah. Ya. Telah sampai pada ke anjing ini dari haus yang sangat sebagaimana yang telah yang saya alami kata dia. Ya. Ya. Apa namanya telah mengalami apa anjing ini mengalami haus yang sangat sebagaimana tadi saya mengalami haus yang sangat. Akhirnya apa dia lakukan? Dia turun jemaah sekalian cintai perempuan ini, kemudian apa? Perempuan pezina. Perempuan pezina wallahi. Ya, kerjaannya itu adalah tukang ini, jual kehormatan pokoknya. Kerjaannya adalah pezina zani. Maka apa? rasa kasih sayang dalam hatinya masih ada, Allah titipkan. Dia turun ke dalam sumur itu, kemudian apa? Sepatu yang selalu, ya, sepatu yang mungkin bau, ya, yang kotor, dibawa ke tempat-tempat yang kotor, tempat maksiat, tempat perzinahan, dia bawa, dia pakai sepatu itu, rela dia gigit, dia masukkan air, dengan mulutnya, giginya, kemudian apa? Kemudian dia manjat, karena nggak mungkin sepatunya sebelah, kayak pendek aja, ibaratnya kan, tangannya sebelah naik, sepatunya semua, kayak mak lampir atau apalah ibaratnya, gitu kan? Nggak mungkin, maka dia gigit, kemudian dia manjat dengan dua tangan, naiklah dia, dikasih minum aja. Fasyakarallahu laha, adkhalahal jannah. Allah berterima kasih sama perempuan itu, kemudian apa? Kemudian Allah masukkan wanita itu dengan ke dalam surga. Makanya saya pernah mengungkapkan sebagian majelis, kalau saya boleh minta depan Allah, kalau saya boleh minta depan Allah nanti, ya, saya akan bilang sama Allah, ya Allah, ya, hamba banyak dosa, ya Allah, ampuni hambamu ini, ya Allah, sebagaimana kau telah mengampuni wanita pezina seumur hidup kerjaan itu pezina, ya Allah, gara-gara masih minum anjing, ya Allah, ya Allah, engkau berterima kasih kepadanya, kemudian kau masukkan dia ke dalam surga. Maka hamba merasa tidak masalah untuk minta kepadamu, ampuni hamba, jangan masukkan hamba ke dalam neraka-Mu, kalau boleh. Atau yang lain, ya Allah, engkau telah memasukkan seorang laki-laki gara-gara dia menghindarkan dahan dari pinggir jalan yang menghalangi jalan manusia. Dia terbang kayak burung di surga, loncat dari sana sini, terbang sana sini. Engkau maafkan dia, kau ampuni dia, kau masukkan dia ke dalam surga, ya Allah, ampuni hamba, ya Allah. Walaupun mungkin kita gak akan pede, berani mengatakan itu, saya lebih baik dari dia, ya Allah, gak mungkin berani, gak berani mungkin, ya. Tapi apa? Kalau seperti wanita itu saja kau ampuni, ya Allah, maka hamba juga punya hak untuk minta ampun, ya Allah. Ampuni, ampuni hamba ini, subhanallah. Jadi faedahnya bahwasanya apa? Masya Allah, ini yang dia sedekahkan ibaratnya adalah apa? Hanya sekedar air buat seekor anjing, ya Allah, ya. Untuk seekor anjing dia bersedekah hanya sedekah air menghilangkan, maksudnya untuk menyambung nyawa anjing saja, itu Allah terima kasih dan mengampuni dia, memasukkan dia ke dalam apa? Surga. Bagaimana kalau yang antum sedekahkan dari harta antum itu lebih mulia dari sekedar air, dari harta antum, dari rupiah antum untuk rumah Allah, untuk kaum muslimin, untuk dakwah dan subhanallah, bukankah Allah akan, tidakkah Allah akan lebih memuliakan antum, jemaah? Ini hendaknya jadi pelajaran bagi kita dan sekalian cintai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya Allah, banyak sekali sebenarnya kita mau sampaikan. Ala kulli hal, mungkin lain kali kita lanjutkan, ya. Mungkin lebih, supaya lebih semangat lagi, satu kali lagi mungkin judul ini kita lanjutkan, ya, untuk berinfak. Karena enggak tahu ini kapan mulai penggalangannya. Belum, ya? Sudah mulai? Sedang berjalan, mudah-mudahan tidak cukup sampai, tidak sampai sebulan mengumpul semua dananya, tercover semua, insyaallah. Wallahi kalau yang ngomong di depan ini kaya, sudahlah, tunggu saya repot-repot, tak bangunin, insyaallah, jujur dari hati. Kalau kaya, masalahnya, ya, masyaallah. Sampai di sini dulu saya jawab pertanyaan yang ada, kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya, Allah. Jadi kita lanjut satu kali lagi, ya.